Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم wa khafuni in kuntum mu'minin. Kita pada malam ini akan memasuki dalil-dalil atas ibadah-ibadah yang al-muallif sebutkan pada rangkaian kalimat-kalimat sebelumnya. Dan dari sini kita akan menyampaikan dari sisi mana hal-hal ini termasuk bagian dari ibadah. Dan dalilnya khauf, bahwa artinya dalil bahwa khauf adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada aku kalau kalian benar-benar beriman. Sisi pendalilan dari ayat ini bahwa khauf adalah ibadah, bahwa kita mengetahui ibadah itu apa? Apa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Nama yang mencakup sebuah nama, ibadah itu sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan ya, seluruh perkara yang dicintai dan diridhai. Ini ibadah. Bukan seluruh perkara yang dikehendaki Allah. Nah. Ya. Mengapa anda perlu sebutkan ini? Biar tidak ada kerancuan. Di antara syubhatnya orang Jabriyah seperti itu, bahwa kemaksiatan, kejelekan, kufuran, perzinahan, pencurian dan yang lainnya, ini kita tidak ada daya. Ini sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah. Nah, ini tentunya clear. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ridha dan cinta. Tetapi perkara tersebut Allah kehendaki terjadi. Nah, paham ini ya. Sehingga dari sini kita mengetahui ibadah itu segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara atau bukan semua perkara yang Allah kehendaki. Kehendak di sini dari sisi masyiah, yaitu kehendak yang pasti terjadi. Kalau kita sudah tahu bahwa ibadah itu adalah perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sisi pendalilannya adalah ketika Allah melarang kaum mukminin untuk takut kepada mereka para manusia dan memerintahkan wa khafuni. Baik. Adanya perintah, baik, menunjukkan ketika Allah memerintahkan suatu hal, berarti menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai perkara tersebut. Allah memerintahkan tauhid, Allah memerintahkan salat, Allah memerintahkan puasa dan zakat yang lain. Menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sisi apa? Bahwa perkara ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dicintai dan diridhai. Paham ini ya? Ini yang pertama. Yang kedua, sisi pendalilan bahwa ayat ini menjadi dalil atas perkara bahwa rasa takut itu adalah bagian dari ibadah. Hal ini menjadi suatu syarat in kuntum mu'minin. Ya. Takutlah kalian kepada aku, takut ibadah kepada aku, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Berarti keimanan seseorang itu memiliki kaitan erat tergantung dengan apabila dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti memiliki pengaruh terhadap keimanan, menunjukkan bahwa perkara tersebut ibadah. Paham sampai sini? Nah. Wa dalilur raja qauluhu ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Adapun dalil bahwa ar-raja suatu harapan itu juga ibadah. Kalau yang khauf, kita tahu bahwa khauf, rasa takut itu bagian hidup ibadah, karena di ayat yang tadi Allah memerintahkan. Ya, berarti Allah mencintai. Karena di ayat yang tadi juga Allah mengkaitkan keimanan seseorang dengan rasa takut tersebut. Maka dari sini sekarang ar-raja yang artinya di sini ini, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, ya, fal ya'mal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya dengan perjumpaan yang baik, maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh, dan hendaklah dia tidak menyekutukan peribadatan Rabb-nya dengan sesuatu atau seorang makhluk pun. Maka dan bagaimana dalam ayat ini bisa menjadi dalil bahwa ar-raja itu ibadah? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Dari sisi barang siapa yang berharap, siapa yang bisa menjawab kira-kira? Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal saleh dan jangan berbuat syirik. Nah, dari sisi mana kira-kira ayat ini menjadi dalil bahwa ar-raja, harapan itu ibadah? Nah, siapa kira-kira yang bisa menjawab? Hah? Abu Faras. Nah. Nah, ahsan tabarak lagi. Antum perhatikan sekarang. Orang suruh beramal soleh, orang disuruh untuk berbuat syirik. Ya. Ya. Ini kan larang, ini perintah dilarangan. Ya. Berbuat amal soleh, terus kemudian juga apa? Jangan berbuat syirik. Ada perintah dilarangan. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hah? Perjumpaan dengan Rabb. Ini harapan untuk berjumpa Rabb, bagaimana terrealisasi? Dengan dikaitkan dengan dua hal tadi. Paham dari sini? Sisi bahwa ayat ini menjadi dalil bahwa roja, harapan terhadap Rabb itu perkara yang dicintai, perkara yang disukai apa namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau pingin, ini perkara yang masya Allah. Ya, harapan untuk bertemu ini perkara yang masya Allah. perkara yang luar biasa tinggi kedudukannya, harapan untuk berjumpa. Makanya syaratnya apa? Beramal soleh dan tidak berbuat syirik. Nah, paham ini ya? Barakallahu fikum. Wa dalilur rahbah wa rahbah wal khusyu' qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Dalil ar-rahbah. Ar-rahbah apa? Artinya keinginan atau harapan atau kecintaan, ini rahbah. Rahbah artinya apa? Takut, khawatir. Wal khusyuk enggak jelas. Dari tiga perkara ini terkumpul pada satu hal. Tawakal dulu. Enam. Jazakallah khair. Terlewat ya. Enam. Wa dalil tawakkal qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Mana Abu Maulana? Ada Abu Maulana? Oh, lagi ada keluarga besar. Endaman. Nah. Ada di sini siapa? Pasal. Baik, entak ya. Abah Ali. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Bagaimana ini tawakal dari ayat ini kemudian bisa diambil dalil bahwa tawakal itu ibadah? Perintah. Yang mana? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Mana ayat apa potongan kalimat perintah di situ? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalimat yang mana? Nah, fatawakkalu. Ya. Nah, ini perintah, bertawakallah. Hanya kepada Engkau kalian bertawakallah. Kalau ada perintah, berarti menunjukkan di situ ada kecintaan dan ridha Allah SWT. Yang berikutnya dari ayat ini bisa menjadi dalil bahwa tawakal itu perkara ibadah. Naam ya Endaman. Abu Umar. In kuntum mu'minin. Bagaimana penjelasannya? Itu artinya, nah, tapi korelasinya bagaimana? Korelasinya, ya sudah betul. Tinggal jelaskan bagaimana mas. Baik, betul. Dari kata atau kali potongan ayat in kuntum mu'minin, artinya kalau kalian ini betul-betul beriman, nah ini tadi. Dikaitkan persyaratannya apa? Tawakal. Nah, berarti kesempurnaan iman seorang itu sangat terpengaruh dengan tawakal. Kan seperti itu. Berarti tawakal ini sesuatu yang dicintai. Tapi perlu kita ketahui bahwa yang tawakal itu bukan tawakal. At-tawakkul laisa ma'nahu tawakul. Bedakan antara tawakkul dengan tawakul. Tawakul itu merasa bertawakal pada akhirnya dia tidak bertawakal. Nah, dahulu orang orang Yaman berhaji dengan tidak membawa bekal, sembari mengatakan nahnu tawakkal 'ala Allah. Sampai negeri Mekah, karena tidak ada bekal, akhirnya meminta-minta makanan, minuman yang lainnya. Kemudian turun ayat, fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Ya, berbekallah. Nah, fa inna khair zadi taqwa, karena dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Tapi di situ diperintah untuk berbekal. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya tawakal itu syarat tawakal ini sudah pernah bahas di Al-Furqan. Ada tiga. Nah, manjir, siapa yang bisa menjawab? Kapan dikatakan seorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah. Yang pertama. Endak antum siapa? Abu Hamzah. Nah. Fadhal ya Abu Hamzah. Berikhtiar, mengambil sebab. Nah, baik, ahsan tabarakallah. Yang kedua, Abu Zaki. Nah, yang kedua, Akh Muhammad Sahih. Nah, al-i'timad alal musabbib la ala sabab. Nah, i'timadnya itu ya, bergantungnya itu kepada al-musabbib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kepada sebab. Walaupun kita mengambil sebab, tapi hati ini kita ta'aluknya itu kepada Rabb, bukan kepada sebab tersebut. Kita sakit, minum obat. Tapi kita hati kita bukan kepada obatnya. Tetap i'timadnya itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tahu bahwa obat ini memang terbukti bisa sebab menjadi penyembuh. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Obatnya sebab. Nah, ahsan tabarakallah. Yang ketiga dan ini yang paling penting. Nah, siapa yang bisa menjawab? Tawakal. Bukan. Nah. Siapa yang masih ingat? Yang ketiga, Abu Iqbal. Sabar. Bukan. Ada yang masih ingat? Husnudzon? Bukan. Abu Zubair? Yang paling penting dari syarat tawakal? Bersungguh-sungguh? Bukan. Gak ada yang tahu? Hold on. Apa? Nah, ini tadi kurang lebih artinya beriktimadnya kepada Allah. Menyandarkan sepenuhnya kepada Allah. Nah. Ada yang tahu? Berdoa bukan. Siapa? Siapa dia? Asal, ikhlas. Bukan. Ya bisa, semuanya ini masuk. Tapi pada satu hal. Yakin. Ini bisa, tapi yaitu ma'rifatullah bi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifat. Orang tidak akan dikatakan tawakal kecuali dia paham, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal rububiyah Allah, mengenal uluhiyah Allah, mengenal asma wa sifat. Tentunya mengenalnya plus mengamalkan. Sehingga tidak dikatakan orang-orang musyrikin itu bertawakal kepada Allah. Haidza raqibul fil bahri da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum minal barr idzahum musyrikun. Orang-orang musyrik ketika sudah di berlayar kemudian timpa musibah, berdoa kepada Allah sudah ya, sesembahnya lain hilang semuanya. Nah, berdoa ketika Allah selamatkan, idahum musyrikun, mereka ketika sampai di darat kembali mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikatakan sebagai orang yang bertawakal. Nah, ya. Seperti itu. Ini syarat paling penting. Kapan saya dikatakan bertawakal? Yang pertama, ma'rifatullah bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'i wa sifatih. Kita mengenal Allah rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Nah, baru kemudian al-i'timad bergantung sepenuhnya kepada Allah dan mengambil sebab. Jika ada tiga hal ini dalam diri seseorang, maka dia sebagai orang yang bertawakal. Yang datang sebuah hadis sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW, "Lau kuntum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih." Nah, "La razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan hakku tawakul, dengan sepenuh-penuh tawakul, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung keluar dari sarangnya pada pagi hari dalam keadaan apa? Perut kosong. Kembali sore hari, perutnya, ini burung. Yang tentunya akalnya nggak bisa dibandingkan dengan manusia. Kata Allah ini, kalau kalian betul-betul bertawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kalian. Nah, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung, seperti itu. Syarat pertama apa? Ma'rifatullah, paham, mengenal Allah, kemudian beramal sehingga nggak ada alasan. Ketika dia dalam perjalanan hidupnya, di tempat kerjanya, dalam usahanya, dalam bisnisnya, dia menemui larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dia masih melanggarnya. Ini bukan seorang yang bertawakal. Nah, berarti dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada apa takut? Nah, enggak ada rezeki. Oke, semua sudah tertulis maktub. Ya, seperti itu. Sehingga syarat pertama itu tadi, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada azan, salat dikumandangkan. Kerjaannya yang bukan sifatnya darurat. Enggak didatangi azan. Di situ ada pelanggaran syar'i, enggak boleh berjenggot misalnya. Harus bermuamalah dengan muamalah yang tidak benar. Dilakukan terus. Kenapa? Kalau enggak gini, karena nanti bisa dipecat. Ya, kalau dipecat memang kenapa? Ya, belum siap, Ustaz. Masih belum dapat kerjaan yang lain. Ini hati-hati ya, ikhwan ya. Nah, makanya betul-betul banyak kita butuh untuk belajar. Agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Coba antum, apa yang masih kita ini ragu? Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha mendengar, maha menjawab doa seseorang. Nah, ketika orang itu bersabar, orang itu beriman, orang itu bertakwa, Allah beri jalan keluar. Sudah janji Allah, sudah jelas. Allah yang maha, maha, maha segalanya. Yang menguasai, yang maha rahmah, maha pemurah, maha latih lembut kepada hambanya. Ini kita masih ragu dengan zat yang seperti ini. Untuk kemudian kita masih berani melanggar aturan Allah. Untuk kemudian kita masih berani meninggalkan perintah Allah. Apa yang kita masih ragukan? Apa karena kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada seorang yang kaya, banyak duitnya, baik orangnya, luar biasa. Dijanjikan kita, pulang kalau kamu seperti ini, tak kasih uang. Nah, Ulan, kamu kalau kerja di tempat yang seperti itu, berhenti, gak usah. Gak usah khawatir. Kerja di tempat anak-anak, kasih uang. Langsung, Masya Allah. Atau gak usah dikasih embel-embel kerja di tempat anak. Kamu kalau berhenti di tempat itu, karena di situ ada pelanggaran, tak kasih uang. Ini janji makhluk ini ya. Ini Masya Allah. Kita tahu orang ini baik, orang ini kaya, banyak duitnya, wis luar biasa. Masya Allah, kita berani untuk ini ketika Allah yang menjanjikan dalam sekian ayat. Wa may tawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang yang bertawakal kepada Allah, Dia akan mencukupi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Masa ada yang ragu dengan Al-Qur'an? makanya banyak dibuka Al-Quran. Medsos banyak tinggalkan. Medsos kita masuk kebutuhan saja. Nah, Al-Quran ini loh, di rumah-rumah kita itu ada Al-Quran. Nah, berani jujur, lebih banyak pegang HP atau ini di rumahnya atau dalam kehidupannya atau Al-Quran. Nah, jujur. Seperti ini, ikhwan. Ma'rifatullah bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'i wa sifatihi. Dalam hadis ini jelas. Kalau benar-benar bertawakal, Allah kasih rezeki. Loh, kurang apa? Nah, apa yang saya kita lakukan? Ya tapi, jangan ya tapi ya tapi. Memang betul. Ketika orang beriman, bertawakal semakin tinggi, ujiannya juga semakin tinggi. Ya, ujian jelas saja. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dia menjadi nabi dalam keadaan fajar. Wadi sudah antum sudah tahu ceritanya. Fajar artinya nggak punya uang, artinya maaf ya. Kondisi perekonomian dunianya minim. Ini orang yang paling cintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi jangan menyanyiakan. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah itu akan menguji hambanya sesuai keimanannya sudah. Enggak akan mungkin Allah membebani seorang di atas kemampuannya, sudah jelas. Ketika kita ditimpa musibah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dan yakin bahwa ujian ini pada akhirnya bisa kita tempuh. Anak tempat tersebut kerja gak bisa gini. Anak banyak, ada 5, ada 7. Masih gak tahu ini apa penggantinya. Tapi dia yakin, keluar, bismillah. Nah, akan mungkin orang Allah akan menyanyiakan hamba yang seperti ini. Ketika hamba yang ikhlas dan betul-betul tamassuk di sunnah, ya, serta hamba ini yakin dan sadar. Barakallahu fiik. Hendaknya ikhwan. Nah. Baik, berarti kita sekarang kembali pada wa dalil raghbah wa rahbah wal khusyu. Dalil tentang raghbah, rahbah wal khusyu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghban wa rahban wa kanu lana khashiyin." Nah, sesungguhnya mereka ini cerita tentang para anbiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang saleh sebelum kita, sebelum umat Muhammad ini, kanu dahulu mereka yusari'una fil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini antum tahu berarti dari sini astabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan hanya sunnahnya umat ini. Umat-umat terdahulu pun yusari'una fil khairat. Para anbiya sebelum kita yusari, ini ciri. Orang-orang saleh di umat Muhammad ataupun umat sebelum. Nah, barulah itu. Yusari'una fil khairat. Musara. Wa yad'una raghaban wa rahaban, dan mereka berdoa kepada kami dalam kondisi berharap, rahabah, khawatir. Ini satu adab dari doa. Ketika kita berdoa, kita itu betul-betul berharap. Di satu sisi, itu harapan yang tinggi. Di sisi yang lain, takut, khawatir. Karena merasa dosanya banyak, merasa kekurangannya banyak. Khawatir. Apakah diterima doanya? Dari situ kemudian muncul harapan. Nah, antara harapan dan kekhawatiran. Nah, ini ciri-ciri orang yang beriman. Wa kanu lana khashiin, dan mereka betul-betul khusyuk kepada kami. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab? Dahulu mereka bergegas, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan berharap, takut, dan mereka khusyuk kepada kami. Siapa yang bisa menyebutkan sisi dan sisi mana ayat ini di dalil atas tiga perkara ini, bahwa tiga perkara ini adalah ibadah? Nah, coba antum punya bukunya semua ya? Gak ada. Ahsan, kalau lain kali, kalau memang bisa diusahakan, kita belajar, itu ada kitabnya, jadi bisa sambil melihat. Nah, kalau memang bisa didapati antum, coba. Walaupun bukan, gak harus syarahnya, yang penting matannya saja. Kalau punya, jadi bisa mengikuti. Nah, Hah, siapa yang kira-kira bisa menyebutkan? Dahulu mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, berdoa kepada kami dalam keadaan penuh harap dan khawatir, cemas, dan mereka khusyuk kepada kami. Kata surat. Hah? Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan? Alhamdulillah, Azwar. Jadi ketika berlomba-lomba dengan kebaikan, mereka juga khawatir. Bisa. Intinya di sini, antum perhatikan. Siyakul madah. Ya ini jawabannya. Konteks di sini adalah konteks Allah memuji. Ayat ini konteksnya itu Allah memuji orang yang terdahulu. Berarti kalau pujian artinya memuji, menyebutkan kebaikan, ya menunjukkan bahwa perkara-perkara adalah perkara kebaikan. Kalau ada perkara kebaikan ya berarti Allah mencintainya. Karena Allah memujinya. Nah, Allah yusni au asna alaihim. Nah, berarti ya kalau perkara tersebut dipuji, berarti perkara yang cintai. Kalau yang perkara cintai ya berarti ibadah. Paham ya? Nah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa dalil khasyyah qala taala fala takhshawhum wa khshawni. Gimana sih benarnya? Jangan-janganlah engkau takut kepada mereka tapi takutlah kepada aku. Ini dalilnya khasyyah. Apa bedanya teh? Bagaimana dalam ayat ini bisa menjadi dalil bahwa khasyah itu ibadah? Fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian khawatir kepada mereka dan khawatirlah, takutlah kepada aku. Ada perintah. Naam, ahsan tabarakallah. Apa bedanya khasyah dengan al-khawf? Khasyah dengan al-khawf. Nam Abu Ridwan, Nam Faras. Kalau kau takut secara umum, kalau kau takut berbeda lain. Nah, ahsan tabarakallah. Kalau kau itu takut, ya sudah takut. Entah ada ilmu atau enggak, ini al-khawf. Ya, umum. Tapi al-khasyah itu takut yang dilandasi atau di atas apa? Ilmu. Seperti itu. Contohnya gimana Abu Yasir? Contohnya khauf itu apa? Hah? Takut pada kucing? Kamu takut pada kucing? Ya, Ustaz, kucing besar. Gitu. Ya, masa jauh, masih contohnya binatang. Ini jangan yang lebih spesifikasi gitu. Antum takut pada burung kutilang takut? Kan binatang. Abu Yasir. Aiyah. Yang lebih jelas nih. Nah, ahsan tabarakallah. Takut pada macannya tobi biasa. Nah, contohnya khasyah. Nah, Amri. Takut kepada neraka. Nah, mahasan dah baru. Nah, kita dianjurkan tetap kepada neraka. Wattaqun nar. Nah, tetapi tidak bisa. Nah, kita takut kepada neraka karena kita memiliki ilmu bahwa neraka sepertinya seperti itu. Hal yang lebih jelas ini tadi, takut kepada Allah. Nah, fala takhshawhum wakhshawni. Takutlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Taala. Takut kepada Allah di atas ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah tentunya ini perkara yang gaib. Nah, kalau bukan karena ilmu, kita enggak akan tahu Allah. Ya, seperti itu. Pada beberapa hal pada berapa hal atau pada banyak hal, tanyakan kepada Allah. Enggak tahu kalau Allah memiliki sifat rahmah, enggak tahu kalau Allah memiliki sifat tangan, enggak tahu Allah kalau memiliki sifat yang lain-lainnya. Nah, barakallahu fikum. Wa dalilul inabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Nah, Abu Zaki. Bagaimana sisi penilaiannya di sini? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan berinabahlah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Bagaimana ayat ini menjadi dalil bahwa inabah itu bagian dari ibadah? Perintah nama sandabar. Ada perintah ya. Wa anibu. Itu perintah untuk berinabah. Apa artinya inabah, Ah Usman? Inabah. Nah ini murajaah ya, antum. Daras ini di murajaah. Diulang-ulang terus. Apa now? Ana Ah Usman ini maksudnya. Nah. Diikuti dengan perbuatan saleh. Apanya yang diikuti dengan perbuatan saleh? Nah, antum dapatnya yang potongan terakhirnya ini. Nah, apanya dia diikuti dengan amalan saleh? Perbuatan yang. Nah, sekarang berarti dibantu oleh Ah Usman Banjar. Nah, modal Ah Usman. Ah Usman. Ah Usman, siapa antum? Antum mau kelarnya Ah Uus ya. Dibantu oleh Ah Usman Banjar. Nah, modal Ah Usman. Inabah, apa itu inabah? Hah? Ar-ruju' ilallah. Betul. Baik, apa bedanya inabah dengan taubah? Nah, sudah seperti itu. Nah, akhid mam. Nah, sebenarnya jawaban-jawaban ini tidak terlalu salah, tapi lebih atau kurang tepat. Abu Reza. Nah, Ahsan Tafar. Ini jawabannya, Masya Allah. Nah, simple, ringkas, dan benar. Tapi harus begitu ya, belajar itu gak usah malu sudah. Perkara salah ya, tidak apa-apa yang penting. Coba, antum ketika menjawab dalam belajar, nah, kemudian ternyata salah, kondisi seperti ini, bukan salah pas sendirian, kondisi seperti ini, itu bi'idznillah. Nah, ketika dibetulkan, dia akan lupa setelahnya. Ya, beda dengan salah sendiri, oh tahu, oh bisa, tapi kondisi seperti kemudian salah, dibenarkan. Itu momennya seperti ini, insya Allah enggak terlupakan. Kita bereza ya. Baik, badail isti'anah qawlu ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalilnya isti'anah itu ya surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah, bagaimana? Ah Usman Cirebon. Bagaimana isti'anah kok dalam ayat ini menjadi dalil bahwa isti'anah itu ibadah? Hah? Perintah? Mana perintahnya? Di situ ada perintah? Nah. Ah Mukhtar. Dari sisi mana, Ah Mukhtar, bahwa ayat ini dalil bahwa isti'anah itu ibadah? Kalau tahu arti ayat ini secara benar, langsung terjawab. Nah, Abu Faris. Mana perintahnya di sini? Mana ada perintah di sini? Nah, Di mana ada perintah di situ? Nah. Pak Amir. Berserah diri. Berserah diri. Baik, bukan. Nah, siapa yang bisa menjawab? Ah, beri Tuhan sekarang. Nah. Nah, kami beribadah meminta pertolongan. Iya, betul. Berarti artinya dari sisi bahwa sudah betul itu jawaban, tapi maksudnya diperjelas biar bukan pengaguannya, tapi apa, Faros? Keikhlasan menyadarkan diri ibadah dan minta pertolongan. Sudah, tapi ada yang sudah jelas tuh. Hanya berarti untuk dibatasi sudah, nggak boleh kemana-mana gitu loh. Isti'anah itu hanya kok. Nah, sudah, kalau begitu ya sudah. Nah, paham ini kan nggak ada perintah di sini. Iya kah? Itu maf'ulun bil muqaddam, ya kan? Nggak ada perintah di sini, tapi di sini ada makna hasr, pembatasan, ya seperti diiringi dengan apa sebelumnya, iyyaka na'budu, pembatasan ibadah hanya kepada Allah. Juga isti'anah. Pertanyaannya sekarang, kan di sini sebelumnya iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Ini ibadah loh, kok ini juga isti'anah masuk ibadah? Sebenarnya para ulama bahwa isti'anah bagian dari ibadah. Tetapi kenapa isti'anah ini disebutkan khusus? Karena memang manzilahnya tinggi, memiliki kedudukan yang luar biasa. Ketika seorang hanya meminta pertolongan kepada Allah, baik tadi. Berarti ibadah isti'anah ini memiliki keutamaan yang luar biasa, sehingga dikhususkan. Seperti itu. Paham ya? Ini usulnya orang Arab. Ketika ingin menyebutkan suatu hal bahwa hal ini adalah perkara yang penting, ya, maka disebutkan walaupun sebelumnya telah disebutkan dengan sifat yang lebih umum. Contohnya wal asr. Innal insana lafii khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Baik. Amal saleh kan demi masa, sesungguhnya manusia itu seluruhnya dalam keadaan kerugian, kecuali siapa? Orang yang illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ini semuanya bagian dari iman. Amal saleh itu iman, ya kan? Kita ahli sunnah, yang namanya iman itu harus apa? Yakinan, ucapan, dan amalan, perbuatan, ya kan? Kenapa kok gak dicukupkan illal ladzina amanu, selesai? Kok disebutkan wa amilus sholihat, menunjukkan amal sholih ini memiliki kedudukannya, masya Allah. Khalas, setelah itu disebut lagi wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr, tawasi, amar ma'ruf nahi munkar. Bagian dari apa? Amal soleh. Nah, kenapa kok disebut lagi? Menunjukkan kedudukan yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Paham ini ya? Nah, sehingga sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa bil hadits idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, memintalah kepada Allah. Jelas itu ada perintah. Wa dalil isti'adzah qaulu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dalilnya isti'adzah itu adalah perintah ya di sini. Qul, aku katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Juga di dalam surat An-Nas. Wa dalil istighatsah qaulu ta'ala id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Nah, ketika kalian istighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, Allah menjawab doa istighatsah kalian. Apa perbedaan isti'adzah dengan istighatsah? Perbedaannya 6. Indaman aba naufal ainahu amaujudun hu aina. Fadhal. Abasa Naam ya Abu Nawfal. Naam. Lan yunanal ilmu illa bisittatin, katanya Imam Syafi'i. Ilmu itu tidak diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya adalah apa? Kasratun nazar. Banyak melihat, artinya kita di murojaah. Salah satunya. Nah, rajio ya ikhwan. Ayo di murojaah. Nah, siapa yang bisa menjawab? Nah, ini sudah semua menjawab ini. Nah. Ah, nah, akhayyub. Nah, fadhal akhayyub. Belum terjadi, nah, yang dikhawatirkan terjadi, tapi belum terjadi. Nah, itu ya Abu Nawfal ya, isti'adah meminta pertolongan kepada Allah untuk perkara yang dikhawatirkan, tapi belum terjadi, agar jangan terjadi, kan gitu ya, untuk ditolak. Ada pun istighatsah, minta pertolongan kepada Allah dalam perkara yang sudah terjadi untuk diangkat. Nah, hentum ya kawan, barakallahu fiik. Baik, wa dalil dzabhi qawlu ta'ala, dalilnya dzabh. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas di sini dzabh itu adalah ibadah ketika Allah mengatakan qul, katakan salatku ini, nusuknya aku. Nusuk ya di sini dzabh, sembelihan. Hidupku, matiku lillah, ya selesai, khalas. Kalau lillah, nah, diiringkan dengan sholat, dengan kehidupan dan kematian, berarti dzabh ini adalah ibadah. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa minas sunnah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Dalil dari sunnah bahwa dzabh itu ibadah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa dalilun nadri qawluhu ta'ala yufuna bin nadri khawfuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalilnya nadar, bahwa nadar itu adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa taala, mereka memenuhi nadar-nadar mereka, menunaikan nadar-nadar mereka, dan mereka takut kepada suatu hari yang kedahsyatan atau ke atau azabnya itu mustatira, menyeluruh. Nah, bagaimana sisi pendalilannya? Ayat ini bisa menjadi dalil bahwa nazar adalah ibadah. Siapa yang bisa menyebutkan? Mereka memenuhi, menunaikan nazar-nazar mereka dan mereka takut pada hari kiamat, yaitu syarru mustatira, yaitu yang azabnya menyeluruh. Nah, mengelilingi. Nah, bagaimana sisi pendalilannya? Nah, siapa yang bisa menjawab? Abu Latifa? Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang soleh lagi. Seperti itu. Nah, ini potongan ayat. Abu Yasir bisa? Nah, ahsan tabarak. Ini konteksnya siyak siyakul madah. Ya, konteksnya konteks pujian. Siyakul madah. Allah memuji orang, menyebutkan tentang ciri-ciri orang soleh ini seperti ini. Ciri-cirinya. Nah, ahsan tabarak. Baik, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Di murojaah ya, ikhwan ya. Apalagi ini tentang tauhid ini. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.